Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمن telah menceritakan kepada kami Abu Yaman. Siapa nama Abu Yaman? Al-Hakam Ibnu Nafi'. Nah. Qala akhbarana Shu'aib. Beliau mengatakan telah menghabarkan kepada kami Shu'aib. Shu'aib Ibnu Hamzah. Rahimsah. Abu Hamzah namanya Dinar. Nah. Qala haddatsana Abu Zinad. Anil A'raj. Menceritakan kepada kami Abu Zinad. Dari Al-A'raj. عن أبي هريرة رضي الله عنه من صحابة أبو هريرة رضي الله عنه صحابة نبي yang paling banyak meriwayatkan hadis أبو هريرة siapa namanya عبد الرحمن ابن سهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi." Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai dibandingkan orang tuanya dan anaknya. Nah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali ucapannya dengan sumpah. Walladhi nafsi biyadih. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Di sini menunjukkan tentang bolehnya bersumpah terhadap perkara yang penting sebagai penguat walaupun tidak diminta untuk bersumpah. Ya. Kalau itu perkara yang penting, boleh bersumpah walaupun tidak diminta untuk bersumpah. Ya. Adapun kalau perkara-perkara yang tidak penting, apalagi tidak diminta untuk bersumpah, maka hendaklah kita jangan menjadi orang yang banyak bersumpah. Wala tuti' kull halafin mahin. Ya. Janganlah kalian mentaati orang yang banyak bersumpah dan suka menghina. Nah, begitupun Baniin misalkan. Ya, kadang-kadang perkara yang tidak penting, wallahi, wallahi, silakan. Jangan dibiasakan demikian. Ya. Jangan dibiasakan banyak bersumpah pada perkara-perkara yang tidak penting. نعم بارك الله فيكم. Sekali lagi, walaupun tidak diminta untuk bersumpah, tapi kalau itu perkara yang penting, boleh bersumpah, walaupun tanpa dimintai bersumpah. Nah. Apalagi bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala pada perkara-perkara yang dusta. Ya. Wallahi, begini dan begitu, ini tidak boleh. Ya, menjual nama Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk dipercayai ucapannya. Nah, ini termasuk bentuk istihza mengolok-olok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di antara dosa-dosa besar yaitu yaminul ghumus, sumpah yang bisa menjerumuskan ke dalam dosa atau api neraka. Jadi sumpah dengan tujuan tadi, supaya dipercayai oleh orang lain padahal yang diucapkannya ada suatu kedustaan. Ya. Jangan bermudah-mudah bersumpah dengan nama Allah pada perkara-perkara yang tidak penting, apalagi bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kedustaan. Sekali lagi, ini seakan-akan menjual nama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya ucapan dipercayai oleh orang lain. Ya. Walaupun sumpah ini dalam hukum syariat diambil ketika tidak ada bukti, maka diambil sumpah orang yang dituduh. Al-bayyinah al-mudda'i wal-yaminu ala man angkar. Nah, bukti bagi yang menuduh dan sumpah bagi yang mengingkari. Ketika si A menuduh si B, bagi dan begitu. Ya. Kemudian si B mengingkarinya, saya tidak demikian. Yang diambil ucapannya siapa? Si A atau si B? Kalau seandainya si A mendatangkan bukti-bukti bahwa si B ini mengucapkan demikian atau melakukan demikian-demikian, maka yang diambil adalah ucapan si A ketika membawa bukti. Nah, dan tidak berlaku walaupun si B bersumpah beribu-ribu sumpah. Demi Allah saya tidak, demi Allah saya tidak. Sementara buktinya jelas. Ya. Bukti menunjukkan si B ini mengucapkan atau melakukan suatu perbuatan. Nah, tapi ketika tidak ada bukti, ya, ketika si A tidak bisa mendatangkan bukti-bukti, maka yang diambil sumpahnya orang yang dituduh tadi. Ya. Tapi jangan sampai ketika si A tidak memiliki bukti, nah, si B berani bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap suatu kedustaan. Walaupun kalau kita sebagai hakim, tentunya kita melihat zahirnya. Ketika si A menuduh tidak ada bukti, kemudian si B berani bersumpah dengan nama Allah mengingkarinya, kalau kita sebagai hakim, kita mengambil ucapan si B tersebut. Tapi sekali lagi, walaupun dalam keadaan demikian, jangan sampai kita berani bersumpah dengan nama Allah terhadap suatu kedustaan. Walaupun orang yang menuduh kita tidak mendatangkan bukti-bukti, sementara misalkan kita benar-benar melakukan kesalahan tersebut, jangan sampai kita bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap suatu kedustaan. dosa sendiri sudah merupakan dosa, apalagi kalau dia menutupi kedustaannya supaya dipercayai oleh orang lain, menjual nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini suatu perkara yang sangat berat dosanya. As-sidqu tumanina wal-kadibu hiba. Kejujuran itu tenang. Walaupun jalan berat, kita jujur. Nanti orang lain menuduh kita demikian-demikian. Tapi menenangkan hati kita. Sementara kedustaan itu membuat ragu, membuat goncang, goyah hati kita, enggak tenang. Kalau kita sudah melakukan suatu kedustaan, biasanya untuk menutupi kedustaan tersebut, kita akan melakukan kedustaan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan begitu seterusnya. Hanya untuk menutupi satu kedustaan, kita bisa melakukan kedustaan berpuluh-puluh kali, berbilang-bilang. Tentang sumpah. Sumpah ada untuk perkara yang telah berlalu, ada juga sumpah untuk perkara yang akan datang. Kalau sumpah untuk perkara yang telah berlalu, kalau seandainya dia jujur, ucapan sesuai dengan kenyataan, maka dia jujur. Tapi kalau seandainya ucapan tidak sesuai dengan kenyataan, maka dia terjatuh kepada kedustaan. Dan ini termasuk di antara dosa besar. Tapi tidak ada kafarahnya. Berbeda dengan bersumpah untuk melakukan perbuatan yang akan datang. Misalkan, demi Allah, dia bersumpah. Besok saya akan berpuasa. Dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika hari esok enggak ada udzur, enggak ada apa-apa, dia berpuasa. Maka dia harus membayar kafarah. Ini kalau sumpah pada perbuatan yang akan datang. Kembali kepada hadis yang kita bahas. Walladhi nafsi biyadi. Demi jiwaku yang ada di tangannya. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Di mana jiwa seluruh manusia ini berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hati-hati kita ini baina usbu'aini min asabi'ir rahman, di antara dua jari jemari, dari jari-jari jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuqallibuhu kaifa syaa. Allah memutarbalikannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua berada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melakukannya. Innama amrahu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki sesuatu, tinggal mengucapkan kun, jadilah, maka jadilah perkara tersebut. Jadi kalau kita menyadari kita semuanya itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bawah genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, jiwa kita pun berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan Allah mencabutnya, kapan Allah mematikannya, sesuai dengan kehendaknya, maka tentulah menumbuhkan rasa al-khawf, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Yang dinafikan di sini adalah imanan kamilan, keimanan yang sempurna. Ya, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Nah, dan telah kita jelaskan masalah ini, ya, jangan sampai seperti pemahaman orang-orang Khawarij. Ketika dia mendapati hadis-hadis seperti ini, tidak beriman, yang mereka nafikan adalah asal keimanan. Kalau yang dinafikan asal keimanan, berarti dihukum apa? Kafir oleh mereka. Ya. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Kau tidak beriman tapi kafir. Beda dengan ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Ahlu sunnah wal jamaah, ketika menafsirkan hadis-hadis seperti ini, Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna, apa tidak iman salah seorang di antara kalian. Maknanya tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Nah. Hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Sampai aku lebih dicintainya dibandingkan ayahnya, orang tuanya, dan anaknya. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya orang yang beriman itu sangat mencintai nabinya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang sempurna keimanannya, kecintaannya kepada nabi melebihi kecintaan kepada ayahnya, ibunya, dan melebihi kecintaan kepada anaknya. Nah, sehingga kalau keadaan demikian, hendaklah kita menjaga kehormatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah kita mengikuti perintah-perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita saja cinta kepada orang tua kita. Nah, apa yang diinginkan oleh orang tua kita, kalau kita benar-benar cinta kepada orang tua kita, berusaha untuk mewujudkannya. Ya. Orang tua kita ingin ini, ingin itu. Nah, kalau kita benar-benar cinta, kita akan berusaha mewujudkannya. Selama perkara tersebut kita mampu, dan juga tidak melanggar syariat tentunya. Nah, atau kecintaan kita kepada anak-anak kita. Anak kita ingin ini, ingin itu. Kita berusaha untuk mewujudkannya. Nah, tentunya sekali lagi selama perkara tersebut tidak melanggar syariat dan kita pun mampu untuk melakukannya. Tatkala ada yang menghina orang tua kita, kita enggak terima. Kita berusaha membela orang tua kita. Kita berusaha untuk menjaga kehormatan nama baik orang tua kita. Begitupun ketika ada yang mengganggu, menyakiti anak kita. Kita berusaha untuk membelanya. Dan seorang mukmin yang sempurna keimanannya, kecintaan kepada Nabi SAW melebihi kecintaan kepada anak-anaknya dan juga orang tuanya. Ya. Sehingga tentunya, terkala kita misalkan, nah, mendengar, melihat, ada orang yang mencaci maki, mencela Nabi Muhammad SAW, maka naklah, ya, kita membela Nabi SAW dengan perkara-perkara yang disyariatkan tentunya. Nah, bukan dengan melanggar perkara-perkara yang disyariatkan. Kita bisa cemburu ketika ada orang yang menghina Nabi SAW. Ketika kita marah mendengar orang mencela Nabi SAW, maka marah kita ini marah yang terpuji. Nah, ini kalau kita mengaku cinta kepada Nabi SAW. Jangan sampai anaknya menghalangi dia untuk melaksanakan sunnah Nabi SAW. Jangan sampai orang tuanya menghalanginya untuk melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga ketika ada seorang anak, kemudian ada orang tuanya melarang berpegang teguh terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya yang dahulukan adalah kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia, berpegang terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan kecintaannya kepada Rasulullah melebihi kecintaan kepada ayah atau ibunya. Walaupun ibunya memerintahkan misalkan, atau ayahnya memerintahkan untuk melanggar sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyimpang dari jalan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang kecintaannya kepada Rasulullah melebihi kecintaan kepada orang tuanya, tetap dia akan berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya dicontohkan oleh salah seorang sahabat yang mulia, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau menyatakan keislaman, padahal beliau keturunan atau dari kalangan orang yang berada, menyatakan keislaman, ibu menolaknya. Ibunya menolaknya, tidak terima. Bahkan ibunya mengancam. Kalau seandainya tidak kembali, kepada agama semula, ibunya tidak akan makan, tidak akan minum sampai mati, supaya saat menyesal. Kata Sa'ad ibn Abi Waqqas, kalau seandainya engkau ya ibu memiliki 100 jiwa, objek dari mana, dan keluar satu persatu jiwa tersebut, tetap aku tidak akan meninggalkan Islam, tidak akan kembali kepada agama kesyirikan. Dikarenakan kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Rasulullah SAW melebihi kecintaan kepada ibunya. Walaupun sebelumnya beliau itu anak yang baik sekali, berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi beliau mendahulukan kecintaannya kepada Allah dan kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Sehingga turun ayat, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau seandainya kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan yang tidak ada pengetahuannya, janganlah mentaati keduanya, tapi tetap pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Walaupun tidak mentaatinya, bukan berarti kita menzaliminya, memukulnya, menendangnya, berkata dengan ucapan yang kasar. Tidak. Tetap kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Walaupun keadaan orang tuanya seperti itu. Musyrik, kafir, bahkan memaksa untuk melakukan kesyirikan. Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memerintahkan, wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang baik. Apalagi kalau orang tuanya muslim, apalagi orang tuanya taat. Maka sebagai anak, hendaklah kita berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi para tulab, para santri misalkan. Ketika pulang ke rumah, kesempatan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan sampai pulang ke rumah bikin jengkel ayahnya, bikin jengkel ibunya. Kok pulang mondok jadi seperti ini? Jangan demikian. Benin, santri. pulang pondok bikin jengkel, bikin ulah, usil pada adiknya. Nah, tidak nurut sama orang tua, tidak mau murojaah sama sekali. Ya, jangan seperti itu. Mana hasil mondoknya? Mana hasil belajarnya? Ya, barakallahu fikum. Nah, tunjukkan sikap baik antum, sikap bakti antum kepada kedua orang tua. Sehingga orang tua senang melihatnya. Dan membahagiakan orang tua termasuk di antara ibadah. Yang akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. قال رحمه الله تعالى حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدوراقي قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن سهيل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم menceritakan kepada kami Ibnu Ulayyah dari Abdul Aziz Ibn Suhaib dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini makna tahwil sanad, perpindahan sanad. Nah, pesan yang pertama ke pesan yang kedua. Qala haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah. Siapa Syu'bah? Abu Bustan. Nah. Amirul Mukminin fil hadis disebutkan oleh Imam Al-Tsauri rahimahullahu ta'ala. An Qatadah an Anas. Dari Qatadah, dari Anas bin Malik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai dibandingkan ayahnya, orang tuanya, anaknya, dan manusia semuanya. Ada sedikit perbedaan riwayat dengan yang pertama tadi. Tambahan wanasi ajma'in. Dan manusia semuanya. Sekali ini menunjukkan bahwasannya kecintaan kita kepada Nabi SAW hendaklah melebihi kecintaan kita kepada ayah kita, ibu kita. Melebihi kecintaan kita kepada anak-anak kita. Melebihi kecintaan kita kepada manusia semuanya. Nah, sehingga sebenarnya bisa terlihat sejauh mana kecintaan seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika seorang menanggap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan karena ibunya, karena ayahnya, karena anaknya, atau karena manusia semuanya, ini menunjukkan bahwasanya kurang kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Nah, orang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW ketika dia mengamalkan sunnah Nabi SAW, walaupun orang tua membencinya, walaupun anaknya membencinya, walaupun manusia membencinya, masyarakat sekitar membencinya, maka dia berusaha untuk kokoh, teguh di atas sunnah Nabi SAW dikarenakan kecintaannya kepada Nabi SAW lebih kecintaan kepada orang tuanya, anaknya, dan manusia semuanya. Nah, walaupun disebutkan oleh Nabi SAW kalau qabid ala jamr, orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW seperti memegang bara api. Tapi dia tidak mempedulikan celaan orang yang mencelanya, tetap kokoh istiqomah dari sunnah Nabi SAW. Nah, dikarenakan dari kecintaannya yang luar biasa kepada Rasulullah SAW. قرأنا حديثين، kita baca dua hadis. Hadis sahabat Abu Hurairah dan juga hadis sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhuma. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain hadis-hadis yang berikutnya. Ya, dia apa hadis-hadisnya? Nah, bapa yang di rumah juga berusaha untuk menghafal hadisnya. Nikmat ya, ikhwah. Nah, kita membiasakan menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man hafidh al-hadis qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang hafal hadis akan kuat hujahnya. Nah. Ya. Ilahuna alhamdulillah subhanahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.